Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Fatwa Fatwa Siyam dari Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi. Kita lanjutkan hukum orang yang berbuat curang di bulan Ramadan. Pertanyaan yang ke-38. Apakah jika sebagian pelajar yang dia berbuat curang di bulan Ramadan, maka apakah perbuatan curangnya tadi ini memberikan pengaruh kepada puasanya atau tidak? Jawabannya, kata Syekh, berbuat curang ini satu sisi dan berpuasa ini sisi yang lain. Di sini berikan ta'lik bahwasanya Syekh An-Najmi rahimahullah taala beliau berpendapat bahwasanya berbuat curang tadi tidak membatalkan puasanya, karena sebagian ma'asi itu tidaklah membatalkan puasanya, tetapi sudah ditambih oleh Syekh bisa mengurangi dari pahala puasanya. Kemudian lanjutkan, kecurangan para pelajar ketika dia ujian. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ke-39, kami menginginkan nasihat untuk para pelajar yang dia melakukan kecurangan di dalam ujian-ujiannya di bulan Ramadan. Jawaban Syekh, bahwasanya para pelajar sungguh telah mengalahkanku dan mereka tidak mau mendengar ucapanku ketika aku menjadi pengawas mereka di dalam ujian mereka, dan sungguh aku telah mengingatkan mereka tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutahalli bima laisa lahu kalabisi thawbi azur. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berhias atau memperindah diri dengan apa yang bukan darinya, maka dia seakan-akan memakai pakaian kedustaan. Oleh sebab itu, ya, wajib bagimu wahai pelajar agar engkau merasa cukup dengan ilmumu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu, dan yang apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala rizkan kepadamu, maka ilmu tadi itu sudah mencukupi kamu untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Menggunakan pil, ya, untuk mencegah haid, ya, agar bisa menyempurnakan puasa Ramadannya. Pertanyaan yang ke-40, apa hukum menggunakan pil-pil untuk mencegah haid di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan saja, untuk menyempurnakan puasanya selama sebulan penuh. Jawabannya, Allah subhanahu wa ta'ala telah membolehkan bagi para wanita untuk berbuka di hari-hari haid mereka dan juga di hari-hari nifas mereka. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin afsadu li lubbir rajuli al-hazim minhunna." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah aku melihat dari para wanita yang kurang akal dan agamanya, mereka itu lebih mampu untuk merusak laki-laki cerdas lagi berpendirian teguh dibandingkan mereka tadi." Qalu, "Fama nuqsani aqliha wa diniha?" Kemudian ditanyakan, "Apa itu kekurangan akalnya dan kekurangan agamanya?" "Amma nuqsani aqliha fa innallaha ja'ala shahadatu imra'atain bi shahadati rajulin." Adapun kurang akalnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan syahadatnya dua orang perempuan ini sebagai syahadatnya satu laki-laki. Ya, kurang akalnya. Jadi perbandingan akal mereka dengan akal laki-laki dalam hukum persaksian, bahwasanya persaksian satu orang laki-laki ini sebanding dengan persaksian dua orang wanita. Wa amman nuqsani diniha fa inna tamkusu ayyaman la tasumu wa la tusalli. Adapun yang dimaukan dengan kurang agamanya, sesungguhnya para wanita tadi dia itu tinggal beberapa hari tidak berpuasa dan juga tidak sholat. Kenapa? Karena haid dan nifas. Ahsantum. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi wanita untuk berbuka pada hari-hari haid dan pada hari-hari nifas itu, dan tidak melazimkan atau tidak mengharuskan bahwasanya mereka harus mengambil pil-pil untuk menyempurnakan puasa mereka sebulan penuh, dengan pengetahuan bahwasanya pil-pil tadi, ya, sekarang ini sudah banyak wanita telah menggunakannya. Maka ini akan mempengaruhi dari wanita tadi. Ya, Allah Ta'ala apa pengaruhnya? Maka sudah sepantasnya, ya, bagi para wanita untuk meninggalkan pil-pil tadi atau obat-obat tadi yang mencegah mereka dari haid. Kemudian dilanjutkan al-qada'u wal-kafarah an Ramadan. Qada dan kafarat dari bulan Ramadan. Kafaratus siyam, ya, kafaratnya orang berpuasa. Pertanyaan yang ke-41. Di sana ada seorang, ya, yang sakit atau yang sedang sakit. Dia sudah sakit selama 2 tahun tidak berpuasa. Maka apakah dia dibayarkan untuknya makanan atau dipuasakan untuknya? Jawabannya, dibayarkan untuknya makanan. Kemudian yang selanjutnya, hukum orang yang menyetubuhi istrinya di siang bulan Ramadan. Pertanyaan yang ke-42, seorang laki-laki yang dia mendatangi istrinya di siang bulan Ramadan sebelum atau pada 6 tahun yang lalu, dan dia belum membayar kafaratnya, maka apa yang wajib atasnya sekarang? Jawabannya, maka ini dilihat keadaannya, dan tidak boleh baginya untuk menunda-nunda pembayaran kafarat tadi. Bahkan wajib baginya untuk segera menunaikannya. Maka jika dia ini dilihat, ya, orang yang tidak mampu untuk melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut, maka beralih, ya, ke kafarat. Ini dia memberikan makanan, ya, kepada fakir miskin atau 60 fakir miskin. Adapun jika dia ini orang yang mampu untuk berpuasa, ya, selama 2 bulan berturut-turut, maka wajib baginya untuk membayar kafaratnya dengan berpuasa. Kita lanjutkan. Berapa menit sudah? 9, ya. Kemudian dilanjutkan. Kafaratnya orang yang berbuka di bulan Ramadan bagi orang yang bagi selain orang yang tidak mampu. Pertanyaan yang ke-43. Berkata seorang penanya, seorang laki-laki yang dia telah tua umurnya, yang dia tidak mampu lagi untuk berpuasa, apakah dia memberikan makanan, ya, setiap hari untuk orang miskin, ataukah dia memberikan makanan selama sebulan untuk 60 orang miskin? Jawabannya, dia memberikan makanan setiap hari untuk orang miskin. Adapun memberikan makanan kepada 60 orang miskin, maka ini adalah permasalahan zihar. Permasalahan zihar ini, dia ya tidak mau lagi mendatang istrinya. Dan dia mengatakan, "Zahruki ka zahri ummi." Ya, punggungmu seperti punggung ibuku. Artinya apa? Tidak boleh dia lagi mendatang istrinya. Ya, kenapa? Karena ibunya tidak boleh didatangi. Ya. Oleh karenanya, orang yang dia ingin ya membatalkan ucapannya tadi, ya, dia ingin lagi mendatang istrinya, menggaul istrinya, maka dia harus membayar kafarahnya tadi, membayar 60 fakir miskin atau memberi makan 60 fakir miskin. Dan bukan yang dimaksud ini adalah ya membayar kafarat bulan Ramadan. Dan yang lebih selamat bahwasanya ya jika telah lewat 10 hari maka dia memberikan makanan kepada 10 ya dari hari tadi. Kemudian jika lewat 10 hari yang kedua dia memberikan makanan juga ya selama 10 hari tadi. Dan begitu pula pada hari-hari 10 yang ketiga. Kemudian selanjutnya, ketentuan memberikan makanan untuk orang-orang miskin atau kafaratnya orang yang berbuka. Pertanyaan yang ke-44, seorang tua renta yang dia meninggalkan puasa, apakah diwajibkan untuknya memberikan makanan sebagaimana ya makanan yang ada di sisi kalian? Akan tetapi pertanyaanku ya, apa ketentuan atau apa kadar dari makanan ini, dari kadarnya atau dari timbangannya, dan apakah baginya untuk memberikan makanan kepada orang miskin ini dengan makanan santapan pagi atau santapan malam sebagai permisalan? Jawabannya, ketentuan atau kadar makanan yang diberikan kepada fakir miskin ini kadarnya adalah timbangannya satu mud. Dan satu mud ini sekitar 600 gram. Ya. Dan sekarang, ya dalam keadaan sekarang, ya bahwasanya kita mengatakan kepada manusia, ya 1 kilogram. Dikarenakan, ya dilihat bahwasanya ya keadaan manusia sekarang di negeri-negeri ini mereka adalah keadaannya Allah Subhanahu wa taala telah Allah Azza wa Jalla telah melebihkannya dari nikmat-nikmat tadi. Nah. Kecuali ya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kelebihan nikmatnya maka wajib baginya ya dia membayar sedikit dari atau kurang dari sedikit dari 1 kilogram. Dan permasalahan ini ya, apakah boleh memberikan makanan santapan pagi atau makan malam atau makan pagi atau makan siang? Maka ini dipersihkan oleh ulama ya. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya yang afdal adalah memberikan makanan yang masih mentah. Ya, dikarenakan kenapa? Dikarenakan kalau dia mau, ya fakir miskin tadi, dia menjualnya. Ya. Dan kalau dia mau, dia memakannya. Dan ini lebih anfa' kata para ulama. Dan sebagian ulama menyebutkan juga, ya tidak mengapa. Ya. Kalau dia memang kemampuannya cuma bisa memberikan makanan, ya sekedar untuk makan siangnya atau sekedar untuk makan malamnya, ya tidak mengapa. Ya. Dan ini dipersisikan oleh para ulama. Ya. Dan juga dari hal ini, ya, kita ambil faedah ya, bahwasanya kita telah mengetahui kalau dia mampu, ya, maka dia memberikan dengan makanan yang belum jadi. Ya, ini lebih bermanfaat bagi mereka. Kalau dia tidak mampu, maka boleh dia ya, memberikan makanan yang sudah jadi. Wallah ta'ala bisawab. Berapa menit sudah? Lanjut ya. Memberikan makanan bagi orang yang telah mati dan dia tidak mampu untuk berpuasa. Pertanyaan yang ke-45, apakah bagi orang yang tidak mampu berpuasa kemudian dia mati atau meninggal sebelum menyempurnakan bulan Ramadan, apakah wajib bagi para walinya untuk memberikan makanan atau untuk membayarkan makanan untuknya atau tidak? Jawabannya, tidak wajib bagi para walinya untuk memberikan makanan untuknya. Nah, di sini ya bahwasanya kita ambil ketahui ya, ini bagi orang yang tidak mampu sama sekali berpuasa kemudian dia meninggal. Ya. Maka sebagian ulama menyebutkan tidak juga dia dipuasakan dan juga tidak juga dia dibayarkan. Kecuali bagi orang yang mampu. Ya, dia mampu berpuasa ya, tapi belum sempat untuk membayar puasa, maka ini termasuk dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, man mata wa alaihi shaum falyasum waliyuhu au awliya'uhu. Barang siapa yang dia meninggal ya, dan dia ada kewajiban dari puasa, maka berpuasalah, atau maka para walinya, kata ulama sini, wali sini ahli warisnya yang menerima warisannya, maka dialah yang mempuasakan untuk orang yang telah meninggal tadi. Kemudian hukum ya, mengqadha puasa dari orang yang telah meninggal. Nah, ini ya. Pertanyaan yang ke-46. Sesungguhnya aku memiliki seorang anak wanita yang dia telah meninggal pada bulan Ramadan yang telah lalu, dan dia masih memiliki puasa selama 6 hari di bulan Ramadan. Maka apakah wajib bagi kami ya untuk mempuasakannya atau yang semisalnya, ataukah kami menggantinya untuknya, atau kami bersedekah untuknya, ataupun yang selainnya dari hal ini, atau kami tidak memiliki kewajiban dalam hal ini? Jawabannya ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa ba'd. Ya, maka jikalau ya putri kalian tadi, nih ingatkan ya, putri kalian tadi dia itu adalah orang yang dia mampu ya, bisa untuk berpuasa, bisa untuk mengqadha puasanya, akan tetapi dia tidak sempat untuk mengqadha puasanya, maka bagi wajib bagi kalian untuk mengqadha puasanya, atau ya wajib bagi kalian untuk memberikan makan bagi setiap hari 1 kg dari beras atau bur atau hintoh. Ya, bur ini ya gandum, hintoh sama gandum juga. Tapi berbeda, kalau bur ini biasanya lebih mahal. Adapun ya, ingatkan ya, kita sudah ketahui tadi kalau dia ini orang mampu untuk menggantinya. Tapi kalau dia tidak mampu, apa teh? Jawabannya tidak ada puasa dan juga tidak ada apa? Tidak ada membayarkan zakat tentunya. Ini nanti pembahasannya kalau kita membahas permasalahan fikih yang lebih detailnya. Adapun jikalau dia ya terus-menerus dalam keadaan sakit sampai dia meninggal, ini jawabannya, maka tidak ada bagi kalian ya untuknya sesuatu pun, dan tidak, maka tidak ada bagi kalian, maka tidak wajib bagi kalian, dan juga tidak wajib bagi wanita tadi, anak wanita tadi, sesuatu apapun. Berapa menit sudah? Satu lagi ya? Cukup enggak? Oh, agak panjang nih. Mana satu lagi? Agak panjang dikit ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya, qiyam Ramadan. Ya. Salat malam di bulan Ramadan. Salat tarawih di rumah dengan keluarga. Pertanyaan yang ke-49. Tadi 48 ya? 46. Oh iya. Pertanyaan, nah, kita sih tadi. Sekarang pertanyaan ke-47. Mana yang lebih afdal bagi seorang, ya, atau bagi manusia? Apakah dia salat tarawih bersama imam, ataukah dia salat dengan keluarganya di rumah, dikarenakan mereka tidak mampu untuk membaca Al-Quran? Ya, keluarganya tadi belum mampu untuk membaca Al-Quran, misalnya anaknya masih kecil, ya, atau istrinya belum bisa baca Al-Quran, maka apa yang wajib, apa yang baginya, apa yang afdal baginya? Jawabannya, jika dia sholat di rumahnya dan dia sholat dengan keluarganya, maka tidak diragukan lagi bahwasanya ini lebih afdal, ini lebih utama. Dan jika dia sholat bersama imam, kemudian dia pulang, ya, sebelum sholat witir, dan sholat dengan ahlinya, dan sholat dengan keluarganya, maka boleh juga yang demikian. Ataupun kalaupun dia menambah dari jumlah rakaat, ya, jadi 10 atau 13 rakaat, ya, dari 11 rakaat atau 13 rakaat dia tambah, maka tidak mengapa hal yang demikian, dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan batasan, ya, dalam jumlah rakaat, ya, bahkan, ya, kita ketahui bahwasanya dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat 11 rakaat atau 13 rakaat, akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasinya, ya. Dan tatkala, ya, beliau berkata kepada Abdullah Ibn Amr, ya, radhiyallahu anhuma, ukhbirtu annaka tusalli al-lail wa la tanam wa tasubu an-nahar, ya, aku diberitahukan bahwasanya kamu ini orang yang salat malam, maksudnya semalam suntuk, tidak tidur, dan kamu juga orang yang berpuasa di siang hari, maksudnya puasa dahar, puasa selama-lamanya. Dia pun berkata, dia pun menjawab, inni af'al, ya, ya, aku lakukan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fala taf'al fa innaka idza fa'alta nafiyat nafs, ya, wa hajamat al-'ain, wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li zawjika 'alaika haqqan fa'ti kulladhi haqqin haqqah. Maka wahai Abdullah bin Amr, jangan kamu lakukan, karena sesungguhnya kalau engkau melakukan itu, engkau akan meletihkan jiwamu, dan juga engkau akan mencekungkan matamu, dan sesungguhnya bagi dirimu ini ada haknya, ya, bagi diri kita ini ada haknya, hak untuk kita kasih makan, hak untuk kita jaga kesehatannya, dan juga bagi istrimu, bagi keluargamu ada juga haknya, dan juga bagi istrimu ada juga haknya, maka berikanlah setiap yang memiliki hak sesuai dengan haknya. Dan oleh karena ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi untuk melakukan sholat malam dengan rakaat yang terbatas. Dan demikian pula seorang wanita, ya, yang datang ke Aisyah radhiyallahu anha, dan sungguh, ya, diceritakan tentang bagaimana sholat malamnya, ya, bagaimana hebatnya sholat malamnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kepadanya, alaikum minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamullu hatta tamallu, la yamallu hatta tamallu. Makasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi kalian untuk melakukan amalan-amalan ibadah yang kalian sanggupi, jangan kalian melampaui batas dari kemampuan kalian, maksudnya. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah bosan sampai kalian yang merasa bosan dengan ibadah tadi. Dan ini, ya, dan kita ingatkan lagi, ya, malam ini adalah malam yang ke-27, ya, bagi yang mereka disebutkan oleh para ulama, terutama Syekh bin Baz, Syekh Al-Bassam, dan ulama yang lainnya, maka beliau menyebutkan, ya, malam yang ke-27 ini lebih pantas untuk dia bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Dikarenakan sebagian sahabat dan juga sebagian para ulama, ya, mereka bersumpah atas nama Allah bahwasanya malam Lailatul Qadar ini terjadi pada malam 27. Oleh karenanya bagi kita yang malam-malam setelah, yang malam-malam sebelumnya, ya, belum sempat, ya, atau masih ada kekurangan, maka bersungguh-sungguhlah malam ini. Dikarenakan, ya, malam ini lebih memungkinkan, ya, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.